bebas korupsi nak ono KPK, urip makmur nak ono menteri kemakmuran. Pokoke kabeh kuwi mbok gantungno pejabat negara. Mengene tau hitam jeblok, sak jeblok-jebloke. Misalnya rasa sejahtera, misalnya menteri sosial harusnya gini-gini. Ngono korupsi salah KPK, ngono ono ora keamanan salah polisi. Senengane nyalahno wong. Wis kali-kali nganggo tauhid. Nah ono adab iku mergo dosa yang sudah kelewat. Ya tapi kan gak mungkin ngomong bernegara gitu. Tapi atas nama iman bahasa kita seperti itu. Kalau atas nama bernegara emang kita butuh polisi, butuh tentara, butuh KPK. Tapi atas nama iman ya tadi kalau kita diberi sanksi Allah itu rata-rata dari kabima kodamat ya daga itu pasti ada salah yang pernah Anda apa lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum sa'tamne wong akeh haula itu kesebut mengkono-mengkono wong kabeh bikorina timaklan korene perkara badau kang sause iki. Kanu wana sapa ngake dzakila nalikane den ucapno lagu mare wong akeh, maksude diajarkan, diajarkan disyariatkan apa syariat la ilaha illallah. La ilaha ora ana pangeran kang hak wujud, kang ora ana pangeran kang hak wujud. Nah cara ki kuno kang ora ana pangeran kang wajib disembah iku wujud illallah sausia kecuali Allah. Mereka itu adalah orang-orang ketika dianjurkan untuk melafadzkan la ilaha illallah iku yastakbiruna iku sombong sapa wong akeh. Wa yaquluna lan ngucap sapa ngake a inna latariku alihatina li syair majrun. A inna natote kita latariku alihatina dadi wong sing ninggal pangeran kita. Fi hamzataihi ku tetep ing dalam hamzai a inna maute opo ae takut dama kang disi opo mangkates niku kawingi lho tahqiqul hamzaten tasil terus idkhalu alifin. Li syairen krana penyair majrun kang eden. Maksudnya masa kita meninggalkan ajaran leluhur hanya karena Muhammad sing kata mereka itu syair yang majnun, di syair yang kedua penyair majnun ini kang iten. Eli ajli koli Muhammadin tegese krono muk nuruti omongane Muhammad. Ini jari wong kafir. Qala ta'ala balja bil haqqi wa saddaqal mursalin. Balja balik teko sapa Muhammad bil haqqi klan barang sing hak lawan barang sing nyata atau klan barang sing abadi. Wa saddaqal bener sapa Muhammad al mursalina ing wong sing diutus sedurunge Kanjeng Nabi Muhammad. Il jaina tegese kang teko kabeh bi klan hak. Bahwa tihaku Allah ilahi lewa rana pengiran kang hakum wujud illa wahu kecuali Allah. Innakum lada ikul adha bil alim. Pun ini kalau terang akan ya. Terus mulai nombor. Waqalu nombor. Waqalu ya wailana hadha yaumuddin. Terus sekedap ini asyara bidhalika. Kan kalau terang no kiamat, soal kiamat itu seru, serausan dulu. For dia for kiamat itu doh, seru, serausan dulu. Anjing ben nak kiamat itu semua orang dihisap, termasuk sampean-sampean barang dihisap. Pertama sing dijaga jelas solat. Jadi kalau masalah ibadah mahdoh itu solat, nah masalah sosial itu asal tidak saling bunuh. Terus kalau terang akan ya, terus ngendikane Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngendikane. La yazalul mar'u fi fushatin min dinih malam yusib daman haroman. Lepasin malah ya. La yazalul mar'u fi fushatin min dinih malam yusib daman haroman. Seseorang itu boleh serilek-rileknya dalam beragama asal dia tidak punya masa lalu mengalirkan darah yang terhormat. Gimana coro Jawa ratau mateni wong. Ya ratau mateni wong. Ratau mateni wong mukmin atau ora oleh mateni wong sing mu'ahad atau musta'man. Ya ada aturannya lah. Jadi kalau sampean urip atau mateni wong itu secara beragama itu rileks karena vivus satin minti ini. Nah tentu mateni itu ada banyak sebab, diantaranya fatwa yang ekstrim. Sehingga ulama dulu itu senang diguyon sampai keterusan saiki. Jadi kabeh wong alim kasih sering guyon karena memang menghindari omongan penting. Kenapa? Karena sekali omongan penting ini kadang yu'addi ilal fatwa bitakotul. Takutnya fatwa itu ekstrim, kemudian saling apa? Saling bunuh. Sehingga masyhur itu ada pepatah bahwa statemen ulama atau kolamul ulama, penanya ulama itu ahaddu minas sef, lebih tajam ketimbang apa? Pedang, karena bisa menimbulkan macam-macam. Sehingga dulu banyak ulama kalau bab jinayat itu sudah tidak mau baca bab jinayat. Jinayat itu karena ya takutnya fatwanya itu ekstrim. Ada beda zaman Nabi itu kan enak ya. Sing Kanjeng Nabi mesti bener ya. Musuhi Abu Jahal CS mesti salah ya. Tukaran saiki wis gak seru. Tukaran wek kowe repot. Masih aku musa sampean ini soalnya bener sampean. Wong ora tau urip ora tau seneng mbok musuhi ku piye ngono dadi. Kan gak penak. Ya jalan misalnya kiai itu karena mbek santri, wong mesti kan normalnya bela kiai ini, mergo luwih alim luwih bener. Tapi kan cara pandang lha iya sing bener kok mau ngalah. Iso wae sing disalahno pangeran iku sing saiki wong tua tukaran mbek anak, kira-kira wong ya ana sapa? Nyalah orang tuane apa anake? Cara kowe dadi hakim. Wong tua kok wani anak, kualat ten mujur ya lalu itu. Ini kan anak kok wani wong. Tapi wong tua kok wani anak, wong tua model opo? Anak wani wong tua ya anak. Model opo? Ya model milenial, model-model. Tapi potensinya itu sama-sama salah. Sehingga ulama itu dulu, mulai dulu itu menghindari. Ngendikan penting itu menghindari. Karena ya tadi takut fatwa itu. Saya ulang lagi ya. Jadi seseorang itu selonggar-longgarnya dalam beragama asal tidak pernah membunuh. Tidak memburu darah yang seharusnya tidak terbunuh. Terus kalau masalah ibadah itu Allah ngambilnya sholat. Awaluma yuhasabu bil mar'un apa? As-sholat. Pertama yang dihisab itu sholat. Jika sholatnya lolos, maka hisab yang lainnya apa? Ringan. Gimpun ngoten. Terus ada hisab-hisab yang iku lawa cok. Mungkin sampean iso ngantisipasi hisab. Nah, jadi la tazulu qadama Adam atau qadama ibni Adam yaumal kiamah hatta yus'ala an arba'in. Pertama ditanyakan dari sifat mudanya dihabiskan untuk apa, umurnya untuk apa, hartanya dari mana, setelah mendapat untuk apa. Terus wa'an ilmihi madha amila bihi, terakhir setelah mendapat ilmu itu apa yang dia perbuat. Mulane ada orang tuh ilmu dia tidak ditakoki wae pangeran dong ngrate apa takoki. Ilmu iso nglakoni, mboten gadah ilmu ya Gusti. Terus srepet sampean. Dunya mboten gadah dunya. Lha apa ning dunya nggih ngentosi mati sing aman-aman niku. Aman apa? Sebab itu orang fakir itu masuk surga lebih cepat timbang orang kaya kacek pinten 500 tahun ku takoki. Dhe apa mboten gadah napa-napa. Iso ngaji mboten. Jadi gak perlu pertanggungjawaban mereka ono wae. Sekaco kan. Nah, sementing kula terangno ngeten ya. Iki penting rungokno. Mahsyar iku maknane iku nggon giringan. Terus kiye kuno maknane bayangno nggon mahsyar iku maknane tempat dihalonya semua manusia. Terus mauqif itu tempat diberhentikan, apa tempat diberhentikan. Terus di situ anda innahum mas'ulun, mereka semuanya ditanya, dihisab. Girungono semuanya dihisab. Terus ngendikane Kanjeng Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisablah diri kamu sekarang sebelum kalian semua dihisab. Sehingga potensi kita-kita ini umat Islam utamanya sing tau ngaji-ngaji ini, sampean semua dihisab ini kemungkinannya kecil. Karena ketika kowe ning donya sampean sedanteni kan biasa wis donga robbana zulamna. Anfusana, jadi ya Allah, saya ini benar-benar mendolimi diri kita sendiri. Karena tujuannya hisab itu taubeh. Taubeh itu mempermalukan mereka di depan umum. Seorang lagi ya, jadi semua hisab itu taubihan, mempermalukan mereka di depan umum bahwa mereka orang yang buruk. Sementara kamu di dunia sudah sering ngaku orang buruk. Selain ya isra wong akeh, maksud ini kan cerita. Jadi kayak ngakuin Allah Rabbana dalamna anfusana, sehingga ngendikane Kanjeng Nabi sebuti hasibu anfusakum qabla antuhasabu, menghisablah diri kamu sendiri sebelum nanti kamu benar-benar dihisab. Sehingga umatnya Rasulullah itu kemungkinan kena hisab itu kecil sekali karena tadi sudah terbiasa menghisab dirinya sendiri. Apalagi kita, kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya enggak dikasih hadiah itu. Apa itu lima hal itu? Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhir-terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus dan ini luar biasa, yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna innasina wakhtona. Ya Allah, jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau saat suatu saat kita lupa atau salah. SP nak kue urung salah, padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wes gaya perjanjian mbak pangeran Gusti. Dalam perjanjian dong ya opo. Setiap saat salah langsung sepuro. Mohon buat nusa istighfar malih pun nih pun nih. Terus deal soalnya deal ini. Lalu itu ngendikane Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum senyum seny dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab qala na'am. Jadi Rabbana la tu'akhifna inna sina aw akhtona. Terus qala, Allah menjawab na'am. Terus Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Nabi Muhammad jawab, apa Allah menjawab na'am. Sampai terakhir wa'fu anna, Allah jawab na'am. Kemudian para kiai itu punya kiat supaya umatnya itu hafal itu. Terus jadi bahan tahlil itu masalah ya. Faminhum ya, faminhum. Sing tahlil ya ora paham, sing kritik ya ora paham. Alhamdulillah itu mesti padha-padha ora kena hisab. Mergo padha-padha ora napa? Paham. Dadi ora ana barokah kaya goblok wis barokah tenan. Mergo sing lakoni ya ora paham, sing kritik ora paham. Jadi kalimat yang di akhir surat Baqarah itu adalah termasuk hadiahnya Rasulullah yang tidak diberikan pada Nabi sebelumnya. Ini nopo jenenge? Utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih akhir surat Baqarah. Gini ku setiap doanya umat Nabi, Allah jawab nopo? Na'am. Jadi ya Allah, la tu'akhidna, jangan kasih sanksi kita, inna sina au akhtona. Allah jawab na'am. Itu satu. Terus kedua, umatnya Nabi itu kalau dosa itu tidak perlu prosedurnya harus istighfar. Banyak amalan yang menjadikan diampuni. Misalnya kafaratul majlis itu lafadznya enggak istighfar. Subhanakallahumma bihamdik misalnya. Dan banyak imatatul adza anitorik. Misalnya Nabi pernah cerita ada seseorang yang nakal. Kemudian gara-gara menyingkirkan duri di jalan yang enggak orang lewat. Kemudian Allah memaafkan. Ada yang dimaafkan karena ngombeni anjing. Macam-macam. Kemudian ngombeni santri. Macam-macam. Sehingga potensi kita dimaafkan itu tinggi sekali karena ada sekian amal yang itu menjadi sebab ridhanya Allah Ta'ala. Malah kalau dalam dunia wali itu ada seorang wali mau ngarang kitab, kemudian tintanya itu diminum lalat, dia membiarkan tinta itu sampai lalatnya apa? Sampai kenyang, kemudian gara-gara itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali. Sehingga potensi kita dimaafkan tinggi. Terus turah-turus, jadi orang ngerasani wong enggak macam-macam lah. Wibu yang insya Allah disepura pengiran. Jadi ada wali, jadi ada wali mergo kakean apa? Turu, ditakoi. Kenapa kaya kok turah-turu orang wali? Buatan siap roh dunia, Gusti. Kenapa? Dunia rusak tok, patok buatan roh Gusti. Lah itu yang mari swarga, apa? Ya swarga ini orang turu, ya kira-kira. Tapi, jadi umat Nabi itu luar apa? Luar biasa. Makanya saya yang heran, kalau ada orang alim bikin gerakan terlalu tenanan itu keliru, biasa mawon. Turu ku ya ibadah, kowe anggere gak zina, gak maling, kowe anggere gak nglakoni dosa gedhe ni sanggep ae napa? Ibadah. Karena tadi Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Terus Allah jawab na'am. Sehingga kiai-kiai itu takut orang itu lupa terus dimodifikasi sedemikian rupa jadi wiridan. Tapi alhamdulillah kok banyak yang kritik. Jadi ya biar seimbang napa? Seimbang kepae alam demokrasi. Jadi kalau gak kecewa abis ngeritik, mereka insya Allah rapati paham masalah usul ini. Karena satu-satunya cara supaya orang paham itu pancen ya dijak latihan bareng-bareng. Gak ngono malah ra paham blas. Ya tapi tadi ya semua itu resiko. Zaman Nabi Sugeng nak ono ibadah sunat dilakoni terus, Nabi yo duka, kuwatire dianggap wajib. Tapi nak arah dilakoni blas Nabi yo duka, wong sunat ora tau dilakoni. Jadi sudah alhamdulillah sekarang ono sing ngeritik, ono sing setuju biar seimbang loh. Wong padha ora paham ya wae napa? Padha ngono ba. Padahal makna ayat itu luar biasa. Rabbana la tu'akhidzna in nasina waqtana. Terus kedua, Rabbana wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan beri beban kami sebagaimana Engkau memberi beban kepada orang sebelum kami. Dulu itu kalau ada orang yang salah, itu harus dibunuh oleh orang yang tidak salah. Liyaqtulal bari'u minkum al-mujrima. Supaya yang tidak salah membunuh yang salah. Sehingga ketika umatnya Nabi Musa menyembah anak sapi, ijel itu, apa kata Allah? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kamu syaratnya tobat harus saling membunuh, yaitu orang yang terbebas dari dosa itu membunuh yang tidak dosa. Masyhur itu. Terus Allah mengirimkan mendung yang pekat, terus gelap. Ketika gelap itu, yang al-bari yang enggak dosa mengeksekusi yang dosa. Sekarang kan enggak, paling ditangkap KPK berarti penjara mulai suka sisa korupsi jake. Jadi penak lah pokoknya zaman akhir itu penak. Pemenang saya KPK ini mulai disoal, jadi aman lah. Sebab itu yang bener nanti. Aja nih yang bener ya pangeran. Misalnya rasa KPK lah nak kita kuat, ya rasa korupsi. Kalau KPK dilemahkan nanti yang korupsi marah. Lah masih orang KPK lah nak kita di pangeran kan ya aman, karena korupsi. Kau itu aneh-aneh, kau itu orang mu'min kok bakas mulu. Kau itu sementing itu. Nak kau di pangeran kan rasa polisi, rasa KPK, tetap rasa dosa. Wong itu ini bek. Pangeran, nah, kecuali rasa pangeran ateis, lah, itu masalah. Ya, tapi kan omongan ini gak populer, padahal bener. Nah, aneh. Jadi karep pemimpin ini terbebas korupsi, nak ono KPK, urip makmur, nak ono menteri kemakmuran. Pokoknya kuabe gue buk gantung no pejabat negara. Mengenai tahu hitam jeblok, sak jeblok jebloknya. Misalnya rasa sejahtera, sehari menteri sosial harusnya gini-gini. Nggak ada korupsi, salah KPK. Nggak ada orang keamanan, salah polisi. Seneng aneh nyala nombor. Gue sekali-kali nggak gue tauhid. Nggak ada adab itu mergo dosa yang sudah kelewat. Ya tapi kan nggak mungkin ngomong bernegara gitu. Tapi atas nama iman, bahasa kita seperti itu. Kalau atas nama bernegara emang kita butuh polisi, butuh tentara, butuh KPK. Tapi atas nama iman ya tadi, kalau kita diberi sanksi Allah itu rata-rata dari kabima kodamat yadaka itu pasti ada salah yang pernah Anda apa lakukan. Ya tapi sudahlah, ini zaman sudah seperti ini. Anda tunggu mewong akeh. Kalau terang normalnya masalah hisab ya. Hasibu anfusakum qobla antuhasabu. Kamu menghisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Misalnya saya sebagai ulama, tentu hisab terberat saya itu kitmanul ilmi, menyembunyikan apa? Ilmu. Karena ilmu kalau disembunyikan itu bahaya sekali. Bayangkan di alam fisik. Misalnya ada orang berkebutuhan pada kemaksiatan. Terus di situ ditulis bar, karaoke misalnya. Orang bisa ke sana karena ada tulisannya, ada WA-nya, ada alamatnya. Kemudian ketika Anda bisa Fathul Qorib, tidak ada tulisannya. Harusnya Anda juga nulis ahli Fathul Qorib. Ahli Fathul Mu'in. Nah, atau ahli Jal-Jalut, tulis saja. Ahli Primbon. Enggak apa-apa, tulis saja. Penerus Ronggo Warsito, tulis saja. Zaman gendeng, Naramelok gendeng, Rageduman, tulis saja. Tapi barokahnya tulisan itu kan orang bisa tahu. Makanya kenapa banyak orang sufi yang sudah menyembunyikan diri, wanae nakal-nakal. Karena dia disalahkan Allah, karena menyembunyikan ilmu. Saya itu orang yang senang tertutup, kecuali masalah ilmu. Saya mau mengajar terbuka seperti ini. Karena tadi, awal dari dikenalinya kemakrufan adalah dimaklumatkan. Awal dari dikenalinya keburukan juga karena dimaklumatkan. Betapa celakanya kalau kemungkaran dimaklumatkan, sementara kebenaran tidak dimaklumatkan. Makanya Mbah Mun itu sampai berfatwa, Mbah Mun guru saya itu. Nak ono masjid ora ono menarane Mbah Mun duka. Masjid kok ora ono menarane, wajib ono. Dulu saya iskal kenapa menara jadi wajib. Tapi setelah saya tambah angan-angan, secara fikih jelas enggak wajib. Tapi coba bayangkan, misalnya ada bar lampunya tinggi, orang dari jauh tahu itu bar, sehingga kalau mau maksiat misalnya ingin ke sana. Sekarang misalnya masjid enggak ono menarane, ada orang ingin sholat, ono masjid tahu ora. Tapi barokah ada menaranya kan? Tahu. Intinya semua kebaikan itu harus dimanarohkan. Makanya manaroh itu dari kata nur. Dimenarakan. Dari kata nur. Dari kata dicahayakan. Dimaklumatkan. Sehingga mulai dulu lama itu meskipun dohumul. Humul itu menyembunyikan diri. Tapi kalau masalah ilmu mereka membuka diri. Nah, coba kalau misalnya ngaji seperti saya ini. Saya tidak terang-terangan jadi orang alim. Sebetulnya tidak baik. Kalau kamu ujub, sombong. Aku orang alim itu tidak baik. Tapi kalau kita kan enggak karena ujub tadi, harus memaklumatkan. Coba berapa bapak-bapak yang tertolong nyari bidan ketika istrinya hamil. Gara-gara tulisan karena yang nolong itu. Bidan. Ya kan? Dokter gigi. Atau kalau enggak dokter, ya ahli gigi. Ahli gigi itu yang dipasang tanpa medis ini. Enggak kamu menjadi tahu karena apa coba? Tulisan. Tapi kenapa kebaikan tidak seperti itu? Harusnya sampean itu tulis saja, misalnya sampean enggak alim saja, maklar orang alim. Siap menyalurkan ke tempat-tempat orang alim. Coba TKI tenaga kerja itu. Mereka tahu Korea, Hong Kong karena tulisan penyalur tenaga kerja. Tulis saja rumah kamu penyalur ke orang alim. Nanti antar ke beduan. Kalau ada orang tanya, maksudnya gimana? Kalau butuh orang alim tak antarkan. Oh, sudah itu kalau se-Indonesia, itu luar biasa. Jadi yang ngajinya dulu Fathul Qorib sampai bab sholat itu saja. Ahli Fathul Qorib sampai bab sholat. Tulis saja dalam kurung pemahaman pas-pasan. Lo coba dokter itu kan fair. Kalau ilmunya pas-pasan tulis dokter umum. Kalau dia merasa pinter dokter spesialis. Dan itu menjadi orang tahu. Tulis saya kan guru ahli sarap. Nah, lo buatan ini buatan guyon itu betul. Makanya saya ini termasuk orang yang menyembunyikan diri. Tapi kalau bab ilmu enggak. Sehingga nyun sewu saya tidak sombong banyak Gus-Gus Alim yang ngaji saya Jamul Jamai, ngaji mahal. Padahal itu kitab tersulit di pondok. Tapi gara-gara saya sering cerita, saya pernah ngaji Jamul Jamai sama Mbah Mun. Saya pernah mentakriri kitab ini. Ini banyak yang ngaji saya. Kalau tanpa itu kan saya, mereka tidak tahu. Ya sampean enggak apa-apa kalau menyaingi saya. Tulis saja di rumah kamu, ahli Jamul Jamai. Barang diparani ahli apa? Ahli jilid. Maksudnya kalau kitab kamu rusak, bawa sini. Ya, enggak apa-apa. Nah, sehingga syarat utama jadi nabi itu sebetulnya memaklumatkan din kiri. Ya saya ulang lagi, pertama nabi jadi nabi, syaratnya apa? Memaklumatkan diri. Sehingga pertama beliau jadi nabi, naik gunung Sofa, kemudian ya maksara Quraisyin, halumu ilayya, wahai orang Quraisy kesini. Terus nabi mulai manggil satu-satu, ya Bani Abdi Amanaf kesini, ya Bani Fihir kesini. Terus saya ini adalah An-Nadhirul Mubin, saya sekarang diangkat jadi nabi. Terus Abu Lahab marah-marah, tabbanna kaya Muhammad alihada jamak tanah. Muhammad kamu itu orang sial, kita enak-enakan tidur gara-gara kamu manggil, kita datang ternyata hanya untuk urusan seperti ini. Makanya terus ada tabat ya ada abi, labi watab. Tapi yang iman kemudian tanya, Muhammad kalau kamu setelah jadi nabi, misinya apa? Saya diutus Allah untuk kamu menyembah Allah, tidak boleh menyekutukan Allah. Dan Allah memerintahkan kamu afaf, afaf itu meninggalkan zina, meninggalkan maling, gini-gini. Coba kalau nabi tidak memaklumatkan diri, jadi nabi sekelunak-kelunus. Ketemu wong monggo, njih. Ada yang putih, njih. Sengerti nak nabi ku sobo. Sehingga orang-orang yang khumul, yang menyembunyikan diri, itu di bab ulama masalah besar itu. Karena ciri utama dosa adalah kitmanul ilm. Makanya nabi sidik amanat tablek fatona. Tablek itu lawan katanya apa? Kitman. Makanya saya ngaji di mana-mana. Saya di Jakarta ngaji, di sini ngaji, di Pasuruan ngaji. Harus dimaklumatkan ilmu. Dan kalau ada orang tanya, ya tak jawab. Saya itu kitab yang paling aneh di pesantren. Misalnya yang mulai aneh lah. Gak Jamul Jamai. Saya sampai sekarang masih ngajar Jamul Jamai. Kitab yang aneh. Macane lagi roh judulnya pusing. Jamul Jamai. Kumpulane pira-pira kumpulan. Jadi ilmu apa ae ana ning kono. Sing gak ana ilmu dukun, mrene mboten enten. Ilmu carane bodoni ora ana. Ning kono mau carane mlebu swarga tok. Mane potensi kula mlebu swarga itu tinggi sekali. Cara sing model piye duwe kula. Dadi mun. Dadi cara sing model piye duwe. Dadi cukup banyak napa? Cara. Sampeyan nek dicara sitok ya ora mesti kula nggo ada cara kata. Dadi nek dari cara iki mentok, ganti cara iki mentok. Ya terakhir paling gampang itu cara nganggo fadole pangeran. Iku kena mbok tiru, pokoke mbok swarga nganggo fadole pangeran. Masalah utama kita sebetulnya itu. Makanya saya tidak pati cocok sama orang sufi itu. Kebenaran itu harus dimaklumatkan. Sementara orang sufi itu ingin menyembunyikan diri. Itu kalau untuk yang alim itu tidak bagus. Wong kita saja tahu itu dokter atau bidan karena tulisan. Ini bidan, ini dokter. Dan mereka jujur, dokter umum, dokter spesialis. Lo coba misalnya di kota, kamu tulis saja penyalur kebaikan. Orang yang ingin mondok, oh pondok pilihannya ada, Sarang ada, Pulau Lirboyo. Kalau saya kesana gimana? Saya kenal Gusnya. Tanter. Wan keren, juga ada penyalur. Kalau orang bisa tersalurkan ke Korea, ke Korut, ke Jepang karena tulisan, kenapa tidak banyak orang tersalur kebaikan karena tulisan? Enggak orang mau kelunak orang jelas. Meskipun nanti ditawarin orang, mesti itu sih ahli takrib, mesti wong guyu. Ahli fathul qorib sampai bab sholat. Tulis saja jujur. Maaf tapi hanya sampai bab sholat. Tulis saja. Aduh maaf ya barang. Maaf tapi sampai bab sholat. Gak apa-apa. Paling untuk wong sowan. Larian mau doa jenengan rong tahun. Tapi ini mau doa mau tolong bulan. Mulai ngaji ini bab sholat. Gak apa-apa. Itu dulu memang begitu. Rasulullah zaman Sugeng itu kalau ngajari santrinya itu balighu anni walau ayah, maklumatkan ke kampung kamu meskipun satu. Banyak sahabat kalau ditanya ya tidak bisa karena ngajinya tidak hatam. Tapi ya terus, gak apa-apa, kok tak soal Abu Bakar, tak soal Umar, ditanyakan yang lebih pintar.

ada bar ya masjidnya tetap khutbah. Itu masuk bar. Sudah Jumatan pun yang gini wae. Akhirnya ya di situ beberapa menit terus ada komat Jumatan. Dosa ta ragus ini. Ya aku ini. Ya sekelum Jumatan gue abek. Emang seperti dilakoni kok takok dosa ta ragus. Oh raimu sekadung melakoni kok takok. Artinya gini, Allah punya cara untuk menyebarkan Islam di Korea. Sama seperti Allah punya cara untuk menyebarkan Islam apa di Indonesia. Dulu orang Gujarat Punjab, ya sejarah ini menurut saya ya tetap sebagiannya benar. Meskipun tidak seluruhnya benarnya, sejarah Islam masuk Indonesia rata-rata orang kan menulis pedagang Gujarat India ke Indonesia dagang. Karena mereka mukmin akhirnya juga menyebarkan apa Islam. Tapi itu jelas nyata. Meskipun tidak semuanya seperti itu, karena ada yang dibawa Yusuf Barus itu yang muridnya Sayyidina Ali. Terus juga ada yang dibawa beberapa habaib dari Yaman langsung ke Indonesia. Kayak yang di daerah Tuban itu kan langsung habib-habib dari Samarkand langsung ke mana? Tuban. Makanya saya bilang sejarah itu semuanya benar, karena memang variasi masuknya Islam di Indonesia itu apa? Banyak. Jadi itu enggak masalah. Is sampean niru sing kedunyan mawon sing luwih gampang napa? Lungguh to, kayak Jakarta itu kan kota kayak gitu, baru kayak wong kedunyan orang ke Jakarta semua. Gara-gara tahu mondok pedutan tadi ahli Fathul Qorib tadi yang sampai bab salat terus bikin masjid. Iku coba takoki faroe terang ora iso. Apa meneh takoki muamalah terang ora iso, tapi nak trimo carane salat sing batal apa ngentut roh. Ilmune roh nak nganti bab iku jek roh. Sing batal salat apa jek roh ngentut nyekel wong wedok jek roh. Tapi mbok aja takoki sing detail apa? Cara mengenari kiblat dengan hisab ya marostil kiblat wis ora ngara iso. Atau nganggo komputer itu lho itu lho. Nganggo jam, nganggo kompas, nganggo kompas. Padahal ana ilmune ya marostil apa? Kiblat di bulan tertentu, hari tertentu itu nanti matahari tepat di atas Ka'bah. Ora ngara iso nak ngono-ngono niku ora ngara iso. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kesalahan kita adalah kebenaran itu kita sembunyikan. Padahal awal dikenalnya Islam itu lewat i'lam. Fasda bima tu'maru. Kebenaran harus dimaklumat. Tapi problemnya Islam Indonesia tuh kadang humul tuh bangga. Enggak dikenal orang itu bangga gini-gini. Oke lah, kalau yang enggak. Saya sendiri ya suka humul. Sampai sekarang saya suka humul. Saya sampai sekarang enggak suka tamu. Bukan karena benci tamu, ribet. Maksud saya kalau sowan kiai ya ngaji saja. Enggak usah sowan, oh ribet. Ya lucu kan, seneng Gus Bak jare wong alim. Terus senenge mau sowan tok ngaji ra gelem piye karepe. Wong kok aneh. Iku berarti kok do karo kowe seneng dokter, di konsultasi obat ra gelem tapi ngajak jagongan. Dok, jenengan tiyang pundi? Jenengan manggen dalem mriki mulai tahun pinter. Lah ya kowe takok dokter kemalan. Mesti nek kowe takok laramu apa, obate apa kok malah kenalan. Pindah Jogja tahun pinter, Dok? Ya? Jenengan kawin mriki tahun pinten? Lha wong jari Gus Bae wong alim kok sowan ngono. Jenengan kelahiran tahun pinten, Gus? Zaman dinosaurus. Wong alim kok takok ilah hidre iku piye karepe? Susah tak gak takok pisan matiku kapan om. Coba betapa naifnya kita kalau kita suka dokter, terus kemudian kamu takok dok kelahiran tahun pinten jenengan. Aneh gak? Nak kowe seneng dokter mergo mau konsultasi berobat ya ngomong saja apa yang kamu butuhkan. Nak kowe seneng wong alim ya ngaji titik. Nah kowe misalnya seneng artis, delok konser artisnya takok kelahiran tahun piro. Gak penting, penting artis ayu mbok delok seneng wis sudah gitu aja. Ora wong alim ya ngono ngaji seneng. Yang kadang wong Jawa lucu seneng wong alim sowan terus takok-takok. Mana iku dudu obat nang ngono yakin. Maksudnya bu sing profesional lho maksudnya sing rontok bener sithik lah dadi wong aja bener nemen-nemen gak mungkin wis pokoknya bener sithik-sithik. Makanya kemarin ngaji apa Nasoih Libat kan gitu mujala satu ulama artinya apa fi majlisil ilm ketika ngaji ora kok mujala satu ulama utawa ben sowan matekno wong ngene ngedet tuh. Kula termasuk kiai yang kampanye ini. Kula termasuk kiai terkenal tapi sing tamu kula rapati kadha kuwi jaga masyaallah tenan wis. Tuh. Semoga-moga dorotok tobat sidik-sidik maksudnya maksudnya ya sudah lah ya tadi hubungan wong alim ya sudah ngaji kalau hubungan sama dokter ya tanya konsultasi apa medis kan lebih enak hubungan wong dukun ya takok mbah ini menyangking bunti

Jadi semua orang itu akan kena siksa kecuali kaulane Allah sing napa ikhlas sing wis ikhlas pokoke enak-enak ibadah ikhlas menang ati kula ibadah paling nyaman ikhlas mulang ya mulang ae mergo perintah Allah. Cek murid temrohake guru cek ora ben sak karep-karep wis pokoke mulang ya mulang ae. Sekolah nih, pokoknya mulang-mulang aja. Cek roh aku orang serah urusan, pokoknya mulang guys. Boleh ridhani Allah, sebenarnya akhirat raka kan ki, sab ribet mikir manusia ribet. Pemandang mikir hak-hakmu ribet. Turuti rata war, ah seripot kape. Ben nulis, dunia ben nulis. Nah dia mau mesti dianggap aja udah mesti nulis dino. Sing ngomong-ngomong bayang nulis suwi wis apa? Wa mali akhiratika ka anak tamu tu boten. Nek kula nanti 200.000 tak anggap wae. Urip nganti sesuk dhuwit 200.000 cah iki. Lah kowe bayangno dhuwit akeh, bayangno urip nganti 20 taun. Sing ngkon bayangno ngono iku ya. Sopo? Jelas Nabi dawuh wa'mal li akhiratika ka'anna katamu tuhutan. Kamu ngamal untuk akhirat seakan-akan mati be. Jadi misalnya aku digedingi wong sak menaki. Ah digedingi mok sewengi enteng sesuk wis mati wae. Jebule cek urip. Ya anggap ae cek sesuk. Kan mok sedina-sedina ngitunge apa? Mulane anggere ana panitia ngundang aku pengajian ku pusing. Aja mbok undang saiki aku mari bingung. Pokoke nek sesuk acara bengi aku kandhani. Mboten Gus ben ana kepastian. Kepastian mbahmu ora melok duwe donya men kepastian nemu. Wong ora tau ngaji tauhid to namene. Pas lha coba 2 bulan lagi disuruh bilang iya ben ana kepas. Sing iso ngatur donya sapa? Akhirnya, tapi ini penolak kepastian, kepastian bahmu manusia sing iso nonton no sapa. Pokoke acarane Senin, aku kandhani malam Senin, aku ono ya iso ae lunga. Gampang kan? Tapi kan jantungan. Akhirnya golek kiai serep, alhamdulillah ras itu. Atus kula ngaji teng mriki, pokoke umume iku akhir bulan iso ngono tok santai wis. Ya biasa wae. Ya wae urip ku anggap ae mesti dina-dina apa wa amal li akhiratika ka annaka tamutu. Dan jadi misalnya damuk bojo ya ndang mesti no. Sesuk wis mati apa? Dibule sesuk urip diwamuk meneh. Ah paling sedina. Wis sedine mati, yes. Mbok sesuk ora aman apa? Aman. Sus aman. Wani urip ngono. Jadi daftar wali, tau diwara ngono ora. Ikhlas ini ngoten carane ke salat ben nyaman ketika ne Rasulullah sholli ka annaka salatu muwaddi'in kowe nek kepen salat ikhlas anggap bae ku salat sing terakhir dan kenangan terbaik kamu di dunia adalah tahu salat tahu sujud jika salat tuh happy ya Allah ini sujud saya terakhir ini rukuk saya terakhir seneng dadi salat salat kok ora sewantai kok salat meneh semuane akhirnya awur-awuran ngene kira dadi wali-wali aku kroso kang, nak jadi wali kau nak ambune, kita orang nak ambune sembuh ya semua. Maksudnya kau rasa usah wali-wali papan atas, yang ringan-ringan lah. Sementing kau bener. Jadi syarat wali wa amal li akhiratika ka annaka tamutu dan beramallah untuk akhirat kamu seakan-akan kamu mati. Bisa. Jadi misalnya diutang, tapi sahur jangan utang sahur nggak boleh sembrono. Contohnya jauh utang, jauh nak utang bahaya. Enak kan? Jadi kalau di masalah berat ya enteng, wong urip mau nopo sedino. Apa mana aku luwe wali mana? Orang nganti sesuk malah setiap saat aku iso mati. Berarti nanti masalah kan lep sedilu sedilu. Cuma masalah aku permanen bermati tambahan rokok lah. Kau sampai malah selawase lawas. Malah ini masalah ini dunia tok. Orang usah sampai tok akhiran. Untuk aku kan repot gak jajah gue seakan-akan mati besok pertanyaannya apa setelah mati gak ada masalah ternyata tambah banyak masalah sebenarnya sementing ikhlas munus wa illa ibadah wahil mukhlasin jadi kalian semua pasti merasakan siksa dan akan dibalas kecuali mereka sing ikhlas mesti ikhlas itu aman illa ibadah wahil mukhlasin kecuali kawalani Allah sing nopo ikhlas Allahumma ja'alna minal mukhlisin ya mungkin kalau jenis sedanten termasuk yang sing apa ikhlas sepoknya dilatih narah dilatih dipaksa sepoknya luatih paksa mungkin aku sepoknya paksa paksa paksa sepoknya sampean ikhlas ya wau misalnya kowe ngandalo pejabat pejabat ya mati nah mati ora kuat sing kuat namung Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sehingga terlatih. Nah, bagaimana mungkin saya bisa hidup tanpa komunitas nasional, komunitas ya kamu yakini aja komunitas itu bisa saja mati atau benci kamu atau perubahan sistem. Ya kaya dhisik misalnya wong duwe wartel iku kaya sugih toko wartel. Bareng ono HP nggih gitu. Tuntas. Dulu misalnya wong duwe telepon rumah iku kaya sugih ono HP ya tuntas. Jadi perubahan-perubahan ini menjadikan kita tidak percaya terhadap dunia ini. Mesti ora iktimat, ora tetanggenan mbek dunia ini. Yang enggak pernah berubah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ngono, kowe sayang anak, iso wae anakmu sampeyan gedhe kowe aja katut bojo. Kowe sayang tangga iso wae gedhe kowe. Utawa ana perubahan sistem sing dadekno kowe ra urip ning kono. Misalnya kowe ndonga muga-muga disenengi wong biduan, jebule kowe ditektir urip di daerah lah. Enggak pernah tahu. Sing mesti abadi namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Semulane illa ibadawil mukhlasin. Kecuali kaula-kaulane Allah sing mengikhlaskan amal hanya krana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ail mukminin ateg sipira-pira mukmin. Ote dawuh iki sisa-sisa mungkotiun kang terputus. Zikra jazaa'uhum. Utawa ngene, zikru jazaa'ihim utawi nutur piwalese para al-mukhlisin fi qouli ta'ala ulaika lahum rizqun ma'lum. Ulaika te mungkon-mungkon sing ikhlas ulaku tetep kudu ulaika fil jannah rizqun utawi rezeki ma'lumun kang wis ditentokno bukrotan ing lembut besok wa asyan waktu sore. Rupane rezeki apa fawakihu iku pira-pira buah-buahan badalun dadi badal au bayanun utawa menjelasno rezeki maring rezeki. Bawa tekang aran fakiha utawa wa utawi arisku rupa fawake uma perkara. Yuk kalu kang den pangan apa mata lagi dan krana enak-enakan lali fifti sihatin. Ora kok krana jaga kesehatan. Dadi ning swarga iku mok sifate pakanane munggo enak-enakan tok. Ora ana makanan pokok. Mergo makanan pokok, kue mangan beras ning Indonesia kan gue ketahanan fisik. Sementara di surga tidak perlu ketahanan karena dijamin fisik kamu abadi. Paham? Bisa ulang lagi ya. Kalau di dunia kan kue butuh mangan pokok supaya mempertahankan fisik. Karena fisik kamu rawan rusak kalau tidak makan makanan pokok. Sementara di surga fisik kamu tidak mungkin rusak sehingga tidak perlu makanan sing pokok. Kabeh sifatnya makanan mau gue enak-enakan toh, ora perlu lali fifti sih.